بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita lanjutkan insyaAllah ta'ala kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pembahasan kita kali ini adalah kisahnya Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah adalah seorang sahabat yang mulia yang termasuk sahabat yang masuk Islam di periode Mekah, dan beliau memiliki radhiyallahu anhu memiliki kisah yang semoga kita bisa mengambil faedah darinya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kisah beliau ini yang memang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam beberapa kesempatan di kitabnya. Wa an Abi Umamata an Amr bin Abbasah, dari Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi ya. An Amr bin Abbasah, dari Amr bin Abbasah. Nah, ini ya tokohnya, yaitu sahabatnya yang diriwayatkan darinya. Beliau bercerita: Kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa 'ala ad-dhalalah. Waktu saya itu di zaman jahiliyah itu, ya, saya sudah punya persangkaan bahwasanya orang-orang itu berada di atas kesesatan. Ya, jadi sudah punya persangkaan ketika itu. Amr bin Abbasah melihat kondisi lingkungan dan juga sosial masyarakat ya, itu wah, ini orang-orang pada enggak benar nih, enggak beres. Itu waktu di zaman jahiliyah ya. Jadi ada di zaman jahiliyah beberapa individu yang memang Allah Ta'ala masih memberikan mereka fitrah. Fitrah pengetahuan bahwasanya penyembahan terhadap berhala itu sesat dan syirik dan tidak benar. Begitu pula dengan beberapa moral atau akhlak yang ada di zaman jahiliyah, tidak benar. Fa innahum laysu 'ala syai'. Orang-orang pas zaman itu mereka enggak benar gitu. Laysu 'ala syai'. Laisu 'ala syai' itu enggak benar artinya. Mereka enggak benar. Sebagaimana perkataan Yahudi terhadap Nasrani dan juga Nasrani terhadap Yahudi. Wa qalatil yahudu laisatil nasara 'ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu 'ala syai' wa hum yatlun kitab. Jadi saling menuduh tidak benar. Dan fa innahum laisu 'ala syai', itu orang-orang jahiliyah ketika itu saya rasa enggak ada yang benar. Wahum ya'budun al-awthan. Waktu itu mereka menyembah awthan, yaitu berhala-berhala. Dika mana tuh? Dika enggak ada Abu Maryam. Dika mana? Tadi. Ah. Enggak, tadi antum ada kontak hari ini. Betul. Capean kali. Coba pakai kontak batin bisa. Kemudian fa sami'tu bi rajulin bi Makkah ta yukhbiru akhbara. Saya mendengar ada orang, saya mendengar gitulah, maksudnya mendengar kabar bahwa saya di Mekah itu ada orang yang yukhbiru akhbar, memberikan beberapa kabar, yaitu orang tersebut berdakwah, menyeru kepada sesuatu. Ya. Maka aku pun penasaran kan, faqa'adtu 'ala rahilati faqadimtu 'alaihi. Maka aku pun kemudian duduk di atas kendaraanku dan aku mendatangi orang tersebut ya, yang dikabarkan oleh orang-orang bahwa saya dia tuh punya kabar ya. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfian, dan ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfian, yaitu sedang bersembunyi. Kok banyak banget motornya perasaan? Hah? Coba tutup pintunya. Assalamualaikum. Tak kira Dika satu kok berentet gitu motornya, masya Allah. Kayaknya ini Umar bin Abbasah ini kayaknya. Iya. Faqa'adtu 'ala rahilati faqadimtu 'alaihi fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi. Jara'an 'alaihi qaumuhu, yaitu kaumnya itu memang kepengin, atau kaumnya lancang terhadapnya, berani terhadapnya. Itu kondisinya Rasulullah ketika itu. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Persis kayak di hadis ini ya. Jadi ceritanya Umar bin Abbasah itu di zaman jahiliyah, dia udah ngerasa di zaman jahiliyah itu enggak ada yang benernya orang-orang nih. Tapi kemudian dia dengar kabar dari teman-temannya itu di Mekah ada seorang yang dia berdakwah. Maka Umar bin Abbasah kan ngelihat orang-orang pada gak benar, dia nyari kebenaran gitu loh. Kok enggak ada orang yang enggak menyembah patung gitu loh. Nah, maka Umar bin Abbasah mendengar, menyimak bahwa saya di sana di Mekah ada seorang pria yang masya Allah. Maka langsung Umar bin Abbasah duduk di atas kendaraannya sebagaimana tiga bapak-bapak ini duduk di atas kendaraannya menuju Cilangkap. Ya, ya kemudian menuju Cilangkap ya, atau ini menuju Mekah. Ternyata dari sana ada Rasulullah SAW sedang bersembunyi. Kaumnya lancang padanya. Pas banget nih Pak. Hah? Bedanya ini Umar bin Abbasah. Kalau ini Abu Rahmat, Abu Ja'far dan Abu satu lagi. Ya. Masya Allah. Anu kira Dika. Motornya kali satu. Tapi kok ini kayaknya banyak gini motornya ya. Masya Allah. Ya ala kulli hal. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bimakkah. Maka aku pun bersikap lembut terhadap beliau hingga aku pun masuk ke rumah beliau, ke tempat persembunyian beliau di Makkah. Maka faqultu lahu, aku bertanya kepada beliau Muhammad SAW, ma anta, kamu itu siapa, antum itu siapa, kata Umar bin Abbasah. Maka kata Nabi SAW, ana nabi. Ini di awal-awal pergi Makkah, dia pergi Makkah. Saya adalah seorang nabi. Fakultu, maka aku pun nanya lagi, wama nabi? Nabi itu apa? Ya. Jadi ketika itu istilah nabi itu agak asing. Walaupun secara bahasa ya maklum, nabi pemberi kabar, tapi secara kekhususan istilah maksudnya apa gitu loh. Ya. Maka kata Nabi SAW, arsalani Allah. Ya, Allah Ta'ala telah mengutusku. Dan apakah orang jahiliyah ketika itu kenal Allah gitu? Kenal. Ya, Allah Ta'ala gitu. Allah, ya. Sebagai pencipta langit dan bumi. Faqultu bi ayyi syai'in arsalaka? Maka aku bertanya, hal apa yang Allah utus kepadamu? Maka dia belum menjawab, Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, arsalani bi silatil arhami wa kasril authani wa an yuwahid wa an yuwahhadallahu la yusyriku bi la yusyriku bihi syai'an atau la yusyriku bihi syai'un. Di sini Allah Ta'ala telah mengutusku dengan beberapa hal. Pertama, silatul arham. Silatul arham. Wa kasril authan. Dan menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwahadallahu la yushraku bihi syai'. Dan diesakannya Allah tidak disekutukan dengannya dengan sesuatu pun. Jadi tiga hal. Silatul rahim. Menghancurkan berhala. Tapi apakah ketika itu berhala di awal perih Mekah langsung Rasulullah hancurkan? Enggak. Ya, karena menimbang maslahat dan mudarat. Dan Allah Ta'ala diesakan. Itu yang ketiga. Tidak diperlakukan kesyirikan terhadapnya. Fakultulah. Maka kata Abasa, Amr bin Abasa, aku berkata kepada beliau, man ma'aka ala hadha. Siapa yang bersamamu wahai Muhammad dalam hal ini? Maka berkata beliau, hur wa abd, yaitu orang yang merdeka dan juga budak, yaitu seorang yang merdeka dan seorang budak. Jadi masih sedikit sekali pengikutnya. Maka berkata di sini ketika itu di dekat beliau ada dua orang, Abu Bakar dan juga Bilal. Maka itulah yang maksud hur dan abad. Bukan yang dimaksud sini. Siapa yang bersamamu wahai Muhammad? Maksudnya siapa yang mengikutimu wahai Muhammad? Cuman Abu Bakar dan Bilal doang. Bukan itu maksudnya. Melainkan yang ada di dekatmu ini sekarang siapa yang ikut kamu? Karena ketika itu Khadijah pun masuk Islam. Tentu saja. Dan itu perempuan yang pertama masuk Islam yang Khadijah. Bahkan orang pertama yang masuk Islam yang Khadijah sebenarnya. Tapi dari segi pria ya Abu Bakar. Maksud pria yang hur, ya. Kemudian dikatakan di sini faqultu inni muttabi'uk. Maka kata Amr bin Abbasah, dah saya follow engkau dah saya mengikutimu. Jadi saya berkenan mengikutimu. Jadi Amr bin Abbasah ini orang jauh, luar Mekah gitu. Jadi langsung ke Nabi Muhammad SAW untuk pengen tahu aja. Pertama pengen tahu. Dan ketika melihat ternyata ini sepertinya ada kebenaran. Karena di antara misinya Muhammad bin Abdullah ini adalah menghancurkan berhala yang selama ini Amr bin Abbasah fitrahnya itu berteriak tidak setuju akan itu. Makanya ada kecocokan, ini ada common sense antara Ana dengan Muhammad ini. Dah saya ikut kamu deh. Nah. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW gimana? Innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha. Gak bisa. Kamu gak bisa mengikuti saya di harimu ini. Sekarang ini gak bisa kamu ikut saya. Ala tara hali wa halan nas. Apa kamu gak melihat keadaan diri saya dengan keadaan orang-orang sekitar? Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW sudah mulai dikenal oleh beberapa pemuka Quraisy atau pemuka musyrikin tentang dakwahnya dan mereka memerangi beliau alaihi salatu wasalam. Walakin narji' ila ahlika. Tapi pulanglah kamu ke keluarga pulang kamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Ketika nanti engkau mendengar tentang diriku aku telah muncul di permukaan, yaitu maksudnya sudah mulai dakwahku meluas, fadhal, datangi aku. Nah, di sini ada faedah ya, akhwan. Dia mau masuk Islam nih Amr bin Abbasah. Mulai ada iman masuk ke kalbunya. Tapi Rasulullah SAW tidak jadi masuk Islam dan ingin ikut beliau. Ikut Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mencegah. Jangan dulu ikut. Ya. Kamu lihat ya sekarang keadaan gimana. Nah ini berarti apa? Menunjukkan Rasulullah SAW juga mempertimbangkan juga maslahat dakwah dalam masalah ini. Artinya gini. Amr bin Abbasah orang non Mekah. Ya, orang luar Mekah gitu loh. Beda dengan Khadijah, Abu Bakar, Bilal. Memang mereka emang di situ tetapnya dan orang-orang situ dan kenal warga situ gitu. Kalau misalnya Amr bin Abbasah masuk Islam kemudian follow Nabi SAW kemanapun beliau pergi, otomatis Amr bin Abbas akan mengajak orang-orang luar Mekah untuk masuk Islam. Ya. Dan itu akan memperlebar lagi kerusuhan gitu loh. Ini aja dalam internal Mekah aja kita udah kesulitan untuk menghadapi mereka. Karena ini masih awal gitu. Apalagi kalau ternyata dari luar Mekah ikutan masuk Islam. Jadi kadang-kadang apa? Kadang-kadang suatu dakwah seperti ini jangan langsung melejit terlebih dahulu. Nangkan pelan-pelan. Oh, langsung seluruhnya harus tahu. Nanti akhirnya apa? Jadinya fawdha, kerusuhan dan seterusnya. Nah, ini diantara pertimbangan Rasulullah SAW. Makanya kata beliau, ala tarohali wahalun nas. Kamu dia enggak melihat gimana keadaan saya dan keadaan orang-orang ini. Maksudnya keadaan dari segi perlawanan terhadap dakwah saya. Tapi nanti datanglah ketika kamu sudah melihat saya sudah mulai muncul di permukaan apa? Permukaan dakwah ini sudah dikenal banyak orang dan banyak pengikut. Fadl datang itu. Begitu. Dan ini menunjukkan memang Rasulullah SAW lebih memfokuskan utamanya di orang-orang terdekat terlebih dahulu. Ya. Maka kemudian kata Amr bin Abbas, fa dhahabtu ila ahli, saya pun kemudian pergi ke keluarga saya, balik pulang. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Maka pada waktunya nanti Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Wa kuntu fi ahli, saat itu saya lagi sama keluarga saya. Ya. Jadi sebenarnya Amr bin Abbas ini dibilang sudah masuk Islam, sudah masuk Islam. Tapi urusan itibanya, maksudnya apa itiba itu? Follow. Ya, enggak, bukan mengikuti secara ajaran, mengikuti secara jarak, apa namanya ya? Mengawali gitu ya, semacam itulah. Ya, mengawali Rasulullah SAW. Ya. Hah? Ya, mengiringi dan semisal itulah. Karena beliau ini foreigner gitu, orang asing, orang luar negeri gitu, jangan dulu. Kayak misalnya Sunda Empire, ya, jangan langsung ke Malaysia. Salam, order. Jangan langsung ke Malaysia. Ya, orang di Jawa Barat aja udah repot, apalagi langsung itu kan. Tapi masa Islam bisa main sama Sunda Empire? Gimana alu antum? Gimana alui? Antum di sini aja. Kebanyakan orang di sana, leherannya sakit. Ya. Kemudian faj'altu atakhabbarul akhbar. Maka saya kemudian atakhabbar itu astakhbir, yaitu saya nyari berita, nyari kabar-kabar. Was'alun nas. Jadi ketika tahu Rasulullah itu ke Madinah, maka Umar bin Abbas pengin ketemu. Nah, ini menunjukkan Rasulullah ini sepertinya sudah mulai tampak di permukaan. Was'alun nas hayna qadima al-Madinah. Saya langsung tanya ke orang-orang ketika beliau sampai di Madinah. Hatta qadima nafarun min ahli Yathrib, min ahli al-Madinah. Sampai ya datang kemudian beberapa orang ahli Yathrib. Yathrib itu nama apa? Nama awalnya Madinah. Ya, maka aku bertanya, "Ma fa'ala hadzal rajulu alladhi qadima al-Madinah?" Apa yang dilakukan oleh pria ini yang telah sampai menyatu, apa yang dilakukan Muhammad pas sampai di Madinah? Maka kemudian kata para penduduk Madinah lainnya, "An-nasu ilaihi surra." Orang-orang pada bergegas menuju beliau, yaitu menyambut beliau betul-betul, karena orang-orang ini sudah memeluk Islam dan mereka menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Waqad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u. Kaumnya yaitu musyrikin Mekah itu berkeinginan untuk membunuhnya, tetapi enggak bisa-bisa gitu. Ya. Falam yastati'u dzalika. Faqadimtu al-Madinata fadakhaltu alayhi, maka aku pun langsung datang ke Madinah dan aku langsung menemui Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah ata'rifuni, ya Rasulullah masih kenal saya enggak? Ya, masih kenal saya enggak? Ya, itu. Ibaratnya Pak Neman udah lama enggak ngaji ya mana? Kemudian tiba-tiba datang pagi-pagi tanpa ngomong apa-apa. Pak Ustadz masih kenal anak gak? Oh yang kemarin abis besanan itu ya? Oh iya. Kok Pak Ustadz gak datang? Itu dia. Aduh. Kemudian na'am antal ladzi laqitani bi Makkah. Oh iyalah, engkau kan yang menemui aku di Makkah. Jadi Rasul masih ingat. Qal, maka berkata kemudian faqultu, aku berkata, ya Nabi Allah, akhbirni amma 'alimaka 'allamaka Allah wa ajhalah. Allamaka Allah wa ajhalah. Akhbirni 'ani shalah. Wahai Nabi Allah, coba di sini artinya yang berapa? Kabar, beritakan kepada saya hal-hal yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Ya. Wa ajhaluhu. Kabarkanlah tentang hal-hal yang telah Allah ajarkan kepada engkau sementara saya itu masih enggak tahu tentang hal itu. Nanti. Ya, misalnya aku ditanya sama anak, "Ustaz, ajarin ke anak," kata Awi, "ke anak, ajarin, tolong ajarkan ke anak hal-hal yang belum anak tahu." Maka anak bilang apa? Repot dong, karena segala hal harus anak ajarkan ke anak. Karena itu gak tahu apa-apa. Gitu. Yang tidak diketahui oleh beliau dalam syariat Islam ini. Gitu. Karena kan selama itu kan gak pernah ketemu lagi. Sementara pasti ada upgrade dari syariat gitu loh. Seperti sholat, kan di awal perilmu kan gak ada sholat, gak disyariatkan sholat dulu, gak. Baru ketika Isra Mi'raj, 10 tahun ke-10 di perilmu Mekah, itu baru, kemudian Isra Mi'raj, kemudian sholat. Ya. Akhbirnya ani sholat, nah, beritakan kepada saya tentang sholat, tata cara gimana. Begitu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Salli salat subhi, thumma aqsir anis salati hatta tatlu'a syamsu hatta tartafi'a. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kuffaru." Sampai situ. Antum enggak usah baca dulu ya, ini nanti pekan depan aja insyaallah baca. Salatlah engkau salat subuh. Ya. Ini langsung Rasulullah SAW beritakan salat subuh ini menunjukkan bahwasanya permulaan salat itu salat subuh dihitungnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ini merupakan penguat tafsiran Rasulullah di hadis lain, as-salatul wusta itu salat asar. Gitu. Thumma aqsir ani salati, kemudian jangan salat sampai pas lagi tulu'u syams, sampai dia naik dikit, hatta tartafi'. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Jadi munculnya matahari tulu'u syams itu ketika munculnya tanduk setan. Wahina idzin yasjudul hal kufar, ketika itu orang-orang kufar lagi sujud. Enggak semua kufar ketika itu. Nah, sekarang apakah orang-orang kafir jam segitu lagi sujud? Enggak, lagi tidur. Iya. Lagi tidur. Jadi illatnya ini orang coba kenapa? Emang bangun jam segini? Orang coba bangun. Jadi illat ini ada. Tapi ilat ini walaupun di zaman ini enggak ada, tapi zaman Nabi ada. Maka walaupun ilat ini disebutkan, tapi ketika ilat ini tidak terjadi di suatu zaman, tetap hukum berlaku. Hukum tetap berlaku, gitu. Ini tidak termasuk dalam kaidah hukum bergantung pada ilatnya, enggak termasuk itu. Ya. Summa salli, kemudian salatlah. Fa inna salata mashhuratun mahdhuratun, dalam kedarjahnya mashhudatun mahdhuratun, Sesungguhnya solat itu masyhudah mahdurah, disaksikan dan juga dihadiri. Jadi disaksikan para malaikat gitu, apalagi berjamaah, dan juga dihadiri juga. Jadi kalau ini menunjukkan bahwasanya solat terutama solat berjamaah itu ada malaikat-malaikat yang menghadirinya, karena di dalamnya ada bacaan Al-Quran, ada tauhid, ada sujud dan seterusnya. Cuman kita tidak perlu untuk mencari tahu siapa-siapa yang hadir ya. Ntar kalau ketahuan kita yang sereman sendiri ya. Iya, nyari kok enggak ada yang hadir gitu. Sekali yang hadir ada 3 motor tiba-tiba datang. Ya. Ramai banget nih, siapa nih? Ternyata para calon kakek semua. Iya. Hatta yastaqilla dhillu birramhi. Nah, Jadi ketika setelah tartafi'a syams itu boleh sholat. Sholat syuruq atau sholat duha atau sholat mutlaqah. Sampai kapan? Hatta yastaqilla dhillu birramh. Sampai dhil, naungan itu selaras dengan tombak. Bayangan. Bayangan selaras dengan tombak. Artinya matahari pas banget di atas, enggak berbayang gitu loh. Langsung ke bawah bayangannya. Jadi enggak ada bayangan, berarti langsung pas banget di atas. Maka ketika itu tsumma aqsir 'anil shalah, jangan salat pas waktu itu. Ya. Jadi apa? Di sini Amr bin Abbasah ini awam. Tapi dengan keawaman beliau radhiyallahu anhu, di antara hal yang pertama kali Rasulullah SAW ajarkan adalah salat. Dan di antara yang Rasulullah ajarkan pertama kali adalah waktu-waktu salat dan waktu larangnya dilarang salat. Ini menunjukkan fikih yang sederhana ini juga mesti diajarkan untuk orang-orang awam. Ya kan? Enggak harus masuk politik apa-apa itu nantilah. Ya. Apalagi masa tahdziran Yusuf Qardawi gimana manhajnya? Enggak ada apa urusan dia. Ya, dia enggak tahu apa-apa soal itu gitu loh. Tadi enggak tahu Yusuf Qardawi, Yusuf apa. Muhammad Salah itu kira-kira dia bagus enggak manhajnya? Ya. Apa urusan coba? Ya kan? Tahu Muhammad Salah? Halo. Iya. Tsumma aqsir 'ani shalah. Fa inna hina idzin tasjuru jahannam. Maka ketika jam segitu tuh tombak sama bayangan tuh sepadan gitu. Saat itu jahannam itu lagi sedang dinyalakan. Ya, lagi panas-panas ya memang. Taib. Antum tahu emang kayak gimana jahannam dijalankan? Enggak tahu. Tapi saat kalau misalnya lagi hujan deras, makanya kita bilang tadi, ini ilat disebutkan oleh Rasulullah SAW bukan ilat yang hukum terkait dengannya secara total gitu. Maksudnya, antum tahu atau enggak bagaimana keberadaan ilat tersebut, enggak tahu pastinya, maka enggak perlu antum cari tahu. Tapi sudah Rasulullah kabarkan, khulas, sudah dah, percaya aja khulas. Berarti kita percaya buta dong Rasulullah. Iya. Biarin dibilang percaya buta Rasulullah. Iya. Ya karena ketika hujan deras, antum bayangin, oh sekarang neraka lagi di setel, apa lagi di setel, lagi-lagi dia dinyalakan fayihnya. Orang-orang kafir bahkan bilang apa? Mau lagi hujan terus gini, masa neraka lagi di ini. Ya kita karena enggak lagi di neraka, jadi enggak tahu. Nanti kamu masuk neraka dulu baru tahu. Gitu. Jadi illat ini bukan illat yang bisa digapai oleh manusia. Sehingga enggak perlu manusia kemudian mencarinya, dan ketika tidak ketemu maka illatnya tidak berlaku. Enggak. Apakah hukumnya tidak berlaku? Enggak. Ya, baik. Kemudian fa idza aqbala al-fai'u fa shalli. Ketika fai itu sudah selesai, yaitu apa? Apa tadi? Sekaman atau penyalaan dari api jahannam itu sudah selesai, maka salatlah. Artinya ketika sudah mulai berbayang kira-kira 10 menit 15 menitan, maka salatlah. Fa inna salata mashhudatun mahdhurah. Karena ketika itu salat itu disaksikan dan dihadiri. Hatta tusalli al-'asra tsumma aqsir 'ani shalah. Sampai kemudian kamu salat asar, Nah setelah sholat asar, kamu berhenti dari sholat. Jangan sholat habis sholat asar. Enggak ada sholat. Hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Nah, ketika terbenamnya itu pun terbenam di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud. Kenyataannya yang kita lihat orang kafir lagi sujud kan ketika itu. Kita enggak lihat orang kafir sujud dan mereka rata-rata enggak sujud. Pas lagi terbit matahari mereka masih molor, pas terbenam matahari mereka adalah orang-orang paling lalai, orang-orang kafir itu. Hanya ngerti, malam nih, bentar lagi nih, malah justru mau kedugem atau apa gitu. Ya. Jadi ilat tiga ilat ini, tidak untuk kita teliti keberadaannya, melainkan kita pastikan bahwa di zaman Nabi itu ada, adapun sekarang kita tidak perlu mencarinya, tapi yang harus kita amalkan adalah hukum-hukumnya. Hadis riwayat Muslim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqad nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ani sholati waqta tulu'i asy-syamsi wa waqta al-ghurub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di waktu munculnya terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari. Ya. Ini berarti sudah terbit belum nih, ikhwan? Tadi kan udah sekitar 10 menit lalu bukan ya? Hah? Terbit udah, tapi irtifaknya yang belum. Mungkin 3 menit atau 5 menit lagi. Nah, matahari kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya kan, mendung. Ya. Terus gimana kalau mendung? Apakah kita tambahin lagi 1 hari? Enggak, itu puasa itu. Itu enggak nyambung itu. Ya. Iya bisa diprediksikan lah gitu. Ya. Maka nanti boleh sholat sunnah. Ya, dilarangnya mu'allilan. Rasulullah SAW memberikan ta'lil illat apa bi annaha tatlu'u wa taghrubu baina qarnai syaitan. Karena munculnya matahari dan terbenamnya itu di antara dua tanduk syaitan. Wa annahu hina idzin yasjudu lahal kuffar. Nah, itu. Qal wa ma'lumun anna al-mu'mina la yaqsudu sujuda illa lillahi ta'ala. Hal yang sudah termaklumi bahwasanya orang beriman tidaklah menunjukkan sujudnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dika WhatsAppin coba, bangun. Salat tanduk setan udah muncul. Bos bilang, tanduk setan udah muncul. Bangun langsung sujud. Masuk gitu. Ya, tidak mungkin seorang mukmin menunjukkan sujudnya kepada selain Allah. Wa aktsarun nasi qad la ya'lamuna anna tulu'aha wa ghurubaha baina qarnay syaitan. Mayoritas manusia bisa jadi tidak tahu bahwasanya munculnya matahari atau terbenamnya itu di antara dua tanduk setan. Enggak tahu karena emang enggak mengalami kejadian itu, enggak melihatnya juga, enggak punya teman penyembah setan, enggak punya dan seterusnya. Wala annal kuffara yasjuduna laha, dan juga tidak mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu sujud ketika di masa-masa seperti itu. Ketidaktahuan orang muslim akan hal ini enggak masalah. Enggak masalah. Bahkan enggak perlu cari tahu juga ngapain. Karena pas di momentum ini seharusnya kita itu bukan cari tahu bagaimana mereka, ya kita sholat pas waktu itu. Apa bukan sholat? Apa maksudnya? Ya berzikir, lakukan hal lain, pas itu enggak boleh sholat. Tsumma innahu sallallahu alaihi wasallam nahaa 'ani sholati fi hadzal waqti hasman lima ratis musyabahati bi kulli tariqin. Kemudian Nabi SAW melarang salat di waktu seperti ini. Apa? Apa lebih enaknya? Apa terjemahan? Sebagai apa? Sebagai untuk bentuk memutuskan atau membasmi madah, benih-benih musyabahah, penyerupaan dari segala sisi gitu loh. Jadi dari sisi ini aja Rasulullah SAW itu bercita-cita umatnya memutuskan perkara musyabah antara orang muslim dengan orang-orang kafir. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya enggak kita temukan gitu di zaman ini. Saking pengin menyelisih orang-orang kafir. Gitu loh. Wa yadhharu ba'du fa'ilati dzalik, maka muncullah beberapa faedah bi anna min as-sabi'atil musyrikin al-yawma mimman yuzhiru al-islam wa yu'azzimu al-kawakib. Bahwasanya di zaman beliau ini terbukti perkataan Nabi SAW. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sepertinya mengetahui kabar di zaman beliau bahwasanya beberapa sabi'ah, as-sabi'in, sabi'ah. Sabi'ah khilafiyah di antara ulama maknanya apa? Tapi sabi'ah itu yang masyhurnya antara menyembah malaikat atau menyembah bintang-bintang dan bulan misalnya. Mereka musyrikin al-yauma, yaitu pada hari beliau hidup ini. Di antara mereka ada yang yuzhirul Islam, menzahirkan Islam. Seolah-olah mereka itu Islam penampilannya. Tapi wa yu'azzimul kawakib, mereka mengagungkan bintang-bintang. Wa yaz'umu annahu yukhatibuha bihawaijha bihawaijhi. Dan di antara orang sabiin ini di zamannya Ibnu Taimiyah mengklaim atau menyangka bahwasanya orang sabiah ini bisa bercakap dengan bintang-bintang tentang perihal apa? Perihal kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Yaitu memohon kepada bintang-bintang. Saya gini, saya gini, saya gini. Ya. Kira-kira masalah ta'zimul kawakib sampai sekarang ada enggak ya? Ada. Resi bintang. Iya, kalau kita kan biasa kan resi JNE, resi JNT ya. Ini resi bintang. Tiap hari itu anak nyari resian, order resmi ya kan ya. Dan, juga lucky star, bintang keberuntungan, wish the luck. Nah itu lucky strike itu. Ah, tahu kan? Lucky strike Kansas Palmal tahu. Masya Allah Miftah, Masya Allah. Masya Allah Miftah datang kunci terbuka, pintu terbuka. Masya Allah. Sampai mana tadi? Lucky star. Ya, yeah, lucky strike. Lucky star. Pakai ini Miftah, pakai bangku meja. Masya Allah. Diborong sama calon-calon kakek. Enggak apa-apa ya, Masya Allah. Itu kan makin besar, setelah nikah kan makin besar badannya. Bertumpulah di besarnya badan antum itu. Kayak misalnya wish the star, berharap kepada bintang, keberuntungan. Ya. Yang semisal itu ada di kalangan kaum muslimin, mereka berbuat kekufuran. Seperti juga menganggap, oh ternyata Dewi Fortuna belum berpihak kepada Persija misalnya. Apa ini Fortuna gitu kan. Iya. Fortuna aja enggak punya Fortuna. Ya gitu kan. Itu semisal, semisal. Kemudian wa yasjudu laha wa yanharu wa yadhbah. Kemudian sujud kepada bintang-bintang tersebut dan yanhar apa namanya menyembelih demi bintang-bintang tersebut. Yanhar ini menyembelih tapi untuk unta, ya, kemudian wayadzbah untuk selain unta, sapi atau kambing atau lainnya. Demi apa? Persembahan terhadap yang tinggi dari bintang-bintang itu. Ya. Wa qad sannafa ba'dul muntasibina ila al-islami fi madhhabil musyrikin min as-sabi'ati wal barahimati kutuban fi ibadatil kawakib. Dan sebagian orang yang ternisbatkan berintisab kepada Islam itu menulis beberapa kitab. Ya, jadi ada beberapa orang berintisab pada Islam, seolah muslimun gitu. Itu menulis beberapa kitab. Kalau sekarang mungkin bukan kitab, membuat merilis film, ya, kayak film NKRI yang sesat itu. Ada orang namanya munafik itu, namanya aja munafik, ya. paling gede, ya. Sama seperti Gus-Gus ini juga. Ada di Gus Miftah ini. Satunya lagi ini. Ya. Iya. Hah? Apa? Ya kan dibalik diken kan jadi N. Ya nama orang kan kesandung kan, namanya kesandung jadi W jadi N kemudian. Kemudian di sini mazhab musyrik. Jadi orang-orang seperti itu mereka justru memproklamirkan dan menyebarkan hal-hal yang bertentangan dengan keaslian Islam. Mazhab musyrikin min as-Sabi'ah wal Barahimah. Ya. Yaitu penyembahan terhadap bintang-bintang dan masalah kayak Brahmana dan semacam itu, Barahimah. Sebenarnya ini semua adalah pelesetan terhadap ajaran-ajaran yang benar, ya. Maksud duniawi. Gitu. Dengan menulis kitab-kitab itu mereka bertabaruk dengannya supaya dapat maslahat duniawiyah. Di antaranya apa? Minar ri'asati wa ghairiha. Dari riasah, kepemimpinan dan semacam misalnya. Jadi kita bisa memahami bahwa sejak zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, hal-hal seperti ini, orang-orang yang bertentangan dengan Islam dan mereka memproklamirkan itu, walaupun mereka beriktisab kepada Islam atau ulama misalnya, tapi mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang justru bertentangan dengan Islam, maka sebenarnya mereka itu bertawassul dengan itu untuk maqasid duniawiyah, pasti gitu. Enggak ada orang yang murni tulus ikhlas untuk menyesatkan orang. Enggak ada. Kalaupun ada itu bahlulnya murakab banget itu. Kayak misalnya pendeta datang ke pelosok-pelosok itu ada loh banyak. Pendeta biarawati itu. Mereka itu seolah tulus banget, Masya Allah. Ya enggak Masya Allah juga sih, na'udzubillah. Itu di kertas mereka itu banyak amplop. Anda pernah lihat kok. Anda kan dulu kan dakwah di kaki gunung. Ada desa namanya Kerangkeng. Desa tersebut gereja aja dua, masjid satu. Tapi gerejanya itu tiap hari enggak ada orang. Sepi namanya gereja kan cuma kebaktian doang hari ahad. Kalau ada ngeliat tuh angker gereja, serem banget kayak gereja-gereja Belanda gitu. Yang batu-batunya gede gitu. Nah, masjid ada satu. Musholah malah namanya Muttaqin. Tapi tiap hari ada orang sholat istiq. Beda banget. Nah, Anda melihat warga, ada biarawati gitu yang biasa kayak suster-suster gitu. Nama orang ya. Itu ke rumah warga, nawarin bantuan, amplop gitu. Iya. Saya ini kalau di Islam tuh amplop cuma pas kajian doang. Coba kalau misalnya amplop untuk orang-orang miskin, insya Allah itu makmur. Iya. Ustadznya udah kaya, ditambah kaya jadinya. Iya. Yang miskin dikeruk juga duitnya nanti gitu loh. Jadi jangan sampai jadi fitnah nanti. Ala kulli hal. Mereka yang seperti itu ikhlas demi Jesus atau keselamatan apa gitu, itu kebodohan yang hakiki, ya. Gitu. Kebodohan maksimal itu. Dunia enggak dapat, udah gitu enggak nikah-nikah lagi, gitu ya. Kasihan. Nikmat dunia enggak dapat, Pak, ya kan? Duit juga belum tentu, kenikmatan seksual juga enggak dapat. Kemudian capek kayak gitu. Ah, dapat tak? Dapat. Sinden? Oh iya, iya, iya. Kita lihat zahirnya aja gitu. Ya kita kan nggak tahu. Dalamnya gimana ya kita nggak tahu. Apakah pendetanya main apa nggak tahu. Karena Anda belum pernah meneliti soalnya. Kabarnya sih begitu. Ya. Kabarnya begitu. Cuman pasti kalau kita ngomong kayak gitu mereka enggak, kami enggak berzina. Gitu. Iya. Ya ala kulli hal anggaplah mereka enggak dapat lah itu, gitu loh. Anak enggak punya, mati enggak ada keturunan. Ya udah. Jadi bodoh sekali gitu loh. Tapi kalau ada orang beberapa orang yang seperti ini maqasid, mereka semangat kayak buat film kayak sekarang itu, Pak, yakin deh mereka punya maqasid duniawiyah sekarang. Waduh mereka tulus membela NKRI, NKRI harga mati, mati oh gitu. Mati aja antum kalau gitu. Anak aneh dengan kalimat NKRI harga mati, sebenarnya maksudnya apa sebenarnya? Harga mati maksudnya apa? Dead price gitu? Maksudnya habis bayar mati gitu? Enggak, maksudnya harga mati itu apa? Kalau misalnya NKRI harga mati, dalam artian hidup dan mati kita untuk itu, syirik ini. Bahkan bisa syirik akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bukan li NKRI. Itu kalau ihtimal ke situ ya. Tapi kalau NKRI harga mati ini maksudnya apa? Kita memperjuangkan habis-habisan. Memperjuangkan habis-habisan ini dalam rangka apa dulu? Gitu loh. Melawan penjajah. Gitu. Penjajah siapa? Penjajah kita sekarang siapa? Gitu loh. Penjajah kita media. Apa maksudnya NKRI harga mati? Kalau memperjuangkan negara semata tanpa agama, maka sia-sia. Allah sia-sia. Na'udzubillah. Tapi kalau maksudnya NKRI harga mati ini adalah kaum muslimin di NKRI ini harus dijaga akidahnya, ibadah yang benar. Maka ini benar, tapi istilahnya salah. Bukan NKRI harga mati. Bukan NKRI. Tauhid harga mati. Karena hidup kita di atas tauhid. Mati kita harus di atas tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam ini harga mati. Bukan NKRI. NKRI hanyalah negara, dunia. Pasti habis, pasti hilang, dan kita pasti pergi darinya, gitu loh. Ya, jadi sampai anak ada ustaz yang sunnah, ustaz ya the so called ustaz sunnah ya. Pokoknya NKRI harga mati. Anak bilang ya, ini ustaz ini gimana? Ya, ustaz sunnah dipermasalahkan oleh ustaz sunnah lainnya. Gitu. Gimana kok kayak gini ngomong ya? Kok ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu? Apa coba? Apa arti NKRI harga mati? Ya ngerti nggak maknanya, gitu loh. Kalau maknanya memperjuangkan kaum muslimin di Indonesia bukan dengan istilah NKRI harga mati. Jangan mau bertasyabuh dengan orang-orang seperti itu. Kita justru di sini jangan, malah justru majalnya kita untuk mensohorkan istilah islami. Tauhid. Gitu loh. Kalau emang disebut ada harga mati dalam artian kita berdiri di atasnya dan kita mati di atasnya, tauhid bukan NKRI. Kenapa? Karena nanti kita mati gak ditanya. Ma jinsiyatuk. NKRI ya malaikat enggak ada. Islam. Agamamu apa? Tuhanmu man rabbuk gitu. Melek pertama udah man rabbuk itu. Enggak ditanya jinsiah, syakhsiah atau apa, apakah ada enggak. Ini enggak ada artinya itu kalau misalnya kita sebatas NKRI harga mati. Ya. Nah, kemudian وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة. Maka di sini ini kitab-kitab tentang resi bintang dan seterusnya itu termasuk sihir yang dipegang dulu oleh orang-orang Kanaan. Ya, mana orang-orang Kanaan ini, raja-raja mereka disebut para Namrud, Namaridah. Namrud. Ya. Jadi Namrud itu dinisbatkan kepada An-Namrud bin Kan'an. Kan'an baninya, Namrud anaknya. Maka raja-raja setelah Namrud disebut digelari Namrud, seperti Firaun kalau Mesir. Kalau daerah Kan'an, Kan'an ini kabilah kabilah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Coba cari daerah mana Kanan itu. Jadi dihikayatkan Nabi Ibrahim juga ketika mudanya dulu rajanya itu Namrud. Ya, wa'id alam tarir ladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Itu ayat berkaitan dengan raja yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Itu dihikayatkan sebenarnya itulah Namrud gitu. Enggak tahu itu Namrud berapa, wallahu alam. Nah, jadi itu sihir yang dipegang oleh mereka. Alladzina ba'athallahu al-khalila salawatullahi wa salamu alaihi bil hanafiyah. Ba'athan bil hanafiyah. Bil hanafiyah. Bil hanifiyah. Yang mana Namrud Allah Ta'ala mengutus rasulnya itu al-khalil Ibrahim alaihissalam dengan al-hanifiyah. Masa mazhab Hanafi. Enggak ada mazhab Hanafi waktu itu. Dengan agama Hanif, agama Islam ketika itu. Wa ikhlasiddin wa ikhlasiddini kullihi atau kulluhu lillah. Dan mengikhlaskan agama lillahi ta'ala. kepada orang-orang musyrikin tersebut. Jadi apa yang diturunkan oleh mereka itu dari sihir-sihir dan penyembahan terhadap bebintangan itu juga terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka di sini sebagai surat Al-An'am, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak debat dan diskusi kaumnya. Dan kemudian bilang, ini ada bintang, ada bulan, aku ini Tuhanku, jangan-jangan. Ini Tuhanku, jangan-jangan. Kata Nabi Ibrahim kan gitu. Hadza Rabbi, hadza akbar, kau ketika melihat matahari, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Itu sebagai penegakan hujah terhadap kaumnya yang mereka itu banyak yang menyembah kawakib. Kawakib di sini sebenarnya semua yang beredar di alam ini, dari planet, bintang, tapi biasanya kita mengatakan itu bintang. Planet, bintang, matahari termasuk bulan, itu kawakib. Ya. Makanya disebut bizinat ini, bizinatil kawakib. Karena zinahnya langit itu kawakib, dan kawakib yang dan langit itu perhiasannya bukan cuma bintang, bulan dan matahari. Planet sih enggak kelihatan, planet lain enggak kelihatan, ya. Begitu. Kemudian disebutkan wa fa idza kana fi hadhihi al azminati ma yaf'alu mithla hadha tahaqqaqat hikmatu syari'i shalawatullahi wa salamuhu alayhi fi an-nahyi 'ani shalati fi hadhihi al awqat. Maka ketika di zaman-zaman seperti ini, zamannya beliau, yang seperti ini pun ada, itu orang-orang sabi'ah yang mereka sujud untuk bintang-bintang itu, untuk matahari dan seterusnya di waktu tersebut. Ini ada ketika itu di zaman Ibnu Taimiyah. Maka tahaqqaqat hikmatu syari'ah, terwujudkanlah kebijaksanaan dan hikmah sang pembuat syariat. Ya, tapi sang pembuat syariat yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW. Dalam masalah larangan untuk sholat di waktu-waktu seperti ini. Kenapa? Saddan lidzari'ah, untuk menutup jalur penyerupaan terhadap orang-orang musyrik. Padahal itu banyak orang tidak mengetahuinya, tidak pernah melihat adanya penyembahan terhadap matahari. Begitu. Ya. Sekarang kalau misalnya antum melihat ada orang Buddha atau orang Hindu, mereka di kuil-kuil mereka berdoa dengan cara kayak gini, antum hindari. Iya. Begitu. Kalau misalnya antum melihat ada dukun, di antara karakteristiknya pakai serbet yang diginiin, kemudian pakai baju apa namanya, lurik dan semisalnya, pokoknya terus ada keris di sininya, antum hindari. Nanti. Jadi jangan ada musyabahah gitu sama mereka. Iya. Hah? Iya. Bawa keris, pokoknya yang membuat ada kesan itu seperti dukun. Iya. Kalau misalnya antum mau proses mediumisasi sambil ngeden, terus mukanya itu kayak muka orang kena musibah banjir bertahun-tahun, ibu hamil aja gak segitunya gitu. Ya. Terus masuk jinnya. Nah, ini mirip dukun. Walaupun dia cuma sugesti doang. Kan belum tentu orang kayak gitu tuh bener dia tahu ada jin masuk, belum tentu. Kadang-kadang dia hanya sugesti memiripkan, dan dukun dan setan mempermainkan di situ. Dengan sugesti itu setan bermain. Jadi segala sugesti yang dipoles itu setan bermain di situ. Artinya kalau antum merasa di sini ada jin. Nah, terus antum mainkan sugesti itu, setan main juga dia. Connected to you, yeah, connecting people, ya. Yeah. Gitu. Kayak Pak Jamal lagi tidur nih. Ya, di kajian. Ya, sebagaimana ya tradisi antropologinya seperti itu. Misalnya. Ya. Cuma begini, Pak. Gitu. Kaget pada bangun, ya, kena dia. Padahal bukan karena jinnya, karena kaget antriap. Gitu. Tapi perbuatan semacam ini ada tasyabuh dengan dukun, ada musyabah. Maka masuk ke ilat tasyabuh, enggak boleh. Iya. Ah. Kalau ada orang musyrik pas lagi kajian tidur, enggak boleh ditiru. Iya, enggak Pademan bukan musyrik. Maksudnya di sini jangan itu loh, ada orang musyrik tidur kajian gitu. Iya. Minal ibadat ya wa kana fihi tanbihun ala anna kulla ma yaf'aluhu al-musyrikuna minal ibadati wa nahwiha mimma yakunu kufran aw ma'siyatan bin niyyati yunhal mu'minuna an zahirih. Maka di sini ada tanbih, peringatan bahwasanya segala yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari ibadat dan semisalnya, dari ibadat dan semisalnya gitu loh. Jadi enggak mesti dalam urusan ibadah toh. Dan yang semisalnya termasuk pakaian, fashion, style. Ya bahkan termasuk lafal-lafal khusus yang biasa dibuat oleh orang-orang musyrik, mimma yakunu kufran au ma'siyah. Yang merupakan kufur ataupun maksiat gitu loh. Jadi enggak mesti harus hal-hal yang bersifat kufur doang. Hal yang merupakan maksiat yang itu biasa orang musyrik lakukan, itu kalau kita ikutan gitu maka ada tasyabuh di sini. Ya. Begitu. Dan ini luas sekali, kalau udah maksiat luas, banyak banget. Ya. Lagu biasanya, ya. Karena ada orang kalau misalnya suka dengan lagu barat atau lagu orang kafir lah, mesti ada apa kecocokan, nanti lama-lama dia akan ikut dengan stylenya. Anak pang misalnya, antum lihat anak pang rata-rata stylenya ada lah keserupaan lah gitu, rambut dijenggerin, ya kemudian pakai piercing atau di sini terus ada apa namanya tonggitan. Antum coba kalau lihat ada ustaz sunnah, dia pakai rantai di sini, kira-kira gimana? Ustaz sunnah loh, ustaz sunnah, dai sunnah pakai rantai, kemudian piercing dan kemudian pakai moge, pakai kacamata hitam. Ya kan itu. Ya, itu. Iya, kekajian. Touring. Ya. Touring pakai apa? Touring, ya. Ya. Gimana kira-kira? Relevan enggak? Enggak relevan. Padahal belum tentu itu maksiat diniatkan maksiat, belum tentu. Tapi antum lihatnya enggak relevan ini. Enggak cocok gitu loh. Karena dia dikenal sunnah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu adalah karakter orang-orang yang bermaksiat, yang begajulan. Ada posisi apa? Antara dompet sama celana jeansnya dikaitkan plek gitu. Ya jadi kalau jalan tuh kerincing-kerincing gitu. Recehannya ke bawah gitu. Iya. Jalan gitu. Masya Allah. Terus pakai kaos, ya, ini yuk tengkorak. Ini kira-kira gini, jangan kamu sunnah. Orang awam aja deh. Orang biasa tapi menuju ke sunnah. Ya, mau back to sunnah gitu. Walaupun cuma jualan buku di kajian, ya misalnya. Dia jual buku. Bukunya Ustaz Yazid, bukunya ini, bukunya. Banyak bukunya deh. Baru pampar, dia pakai baju metal. Celana ini kursi ini. Celana jeans. Kemudian ada tambelan-tambelan sedikit. Gitu. Gimana kira-kira? Ini kok gak nyambung ya gitu loh. Antara isi buku dengan orangnya gitu. Kenapa? Karena secara zat kita udah ngeliat ini ada tasyabuh dengan orang-orang fasik atau dengan orang-orang kafir. Bukan dalam usul ibadat, bukan ibadat ini. Tapi ini termasuk apa? Termasuk menuju maksiat, karena orang-orang maksiat biasa dikenalnya kayak gini nih orangnya, gitu. Ya, bahkan dalam urusan gocek dan bola pun kadang-kadang bisa begitu. Ya, makanya khawatirnya hal-hal yang semacam freestyle football, tau gak? Freestyle football. Itu yang dia enggak main bola sebenarnya, cuman freestyle aja, main-main apa keahlian kaki. Tapi apa artinya coba kayak gitu? Enggak, Pak. Apa udah capek-capekin gitu loh. Ya olahraga betul sih. Tapi kemudian kakinya diliuk-liuk bisa bola dikemanain dan seterusnya. Itu pasti dia akan mencontoh pada orang barat, pasti deh. Enggak ada nyari video di YouTube orang Papua freestyle. Enggak ada. Orang barat atau orang kafir ujung-ujungnya akhirnya kagum dengan mereka, akhirnya mulai pakai celana pendek, ya kelihatan bulu-bulu pahanya dan seterusnya, mulai itu di antara banyak lagi contoh-contoh ya dalam hal ini diremehkan oleh banyak orang, tapi itu perlahan-lahan digerogoti oleh syaitan manhajnya. Ya yunhal mu'minuna an zahirihi, orang mukmin dilarang dari zahirnya saya dilarang. Wa illam yaqsudu bihi qasdal musyrikina, walaupun dia tidak bermaksud seperti maksudnya orang-orang musyrikin dalam hal itu, walaupun enggak punya maksud ke situ, tapi penyerupaan aja jangan, kelas. Iya, penyerupaan aja jangan. saddan li dzari'ati wa hasman lil madah, yaitu mencegah dzari'ah dan juga memutus bibit, memutus materi rantainya. Kelas enggak usah ada. Karena ketika udah ada connected, nanti lama-lama setan itu main di situ. Terus dipoles oleh setan, terus lama-lama malah mirip lama-lama. Oh, mirip. Ya, hati-hati. Hatta misalnya dalam rangka misalnya perukiah misalnya. Perukiah kemudian lama-lama setan itu akan menggodanya supaya memiripkan diri menjadi dukun. Iya, baik dari penampilan atau dari materi pembahasan. Iya. Penampilan misalnya mulai mirip lah sama seperti pendekar-pendekar misalnya, itu bahaya. Ya. Walaupun mungkin alasannya misalnya untuk pendekatan dakwah, enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Rasulullah SAW dulu enggak memiripkan diri dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya dari segi penampilan dan seterusnya. Enggak memiripkan, enggak berusaha nyamain mereka. Kongkow bareng di dekat Ka'bah kemudian ngebully orang-orang, enggak bareng seperti itu. Ya, wallahu alam. Ya, kita sampai situ aja untuk ittiba' shiratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.